ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله اللهم صل وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين أما بعد sampai mana kita? Sampai masih di Aqidati Ahlus Sunnah wal Jamaah. Mereka yang dubuna ay yad'una ila antasila man qata'ak. Aqidati Ahlus Sunnah wal Jamaah ialah mengajak Anda agar Anda menyambung silaturahmi kepada orang yang telah memutus silaturahmi kepada Anda. Kata Syekh Shalih Al-Fauzan, ai tuhassinu ila man asaa ilaik, Anda berbuat baik kepada orang yang berbuat buruk kepada Anda. Wa tu'ti man haramak, dan Anda memberikan kepada orang yang tidak mau memberi kepada Anda. Kata Syekh, ai tabdulu al-ata'a wa huwa at-tabarru' wal hadiyatu wa nahuha, yaitu Anda memberikan pemberian, yaitu tabarru' berupa bantuan maupun hadiah, wanuhuwa dan semisalnya, liman mana ada di keangkat, kepada orang yang tidak mau memberi kepada Anda. Ini akidah Ahlus Sunnah wal Jamaah. Tidak membalas keburukan dengan keburukan, tetapi membalas keburukan dengan kebaikan. Subhanallah. Lianna dzalika minal ihsan, karena yang demikian itu termasuk dari perbuatan ihsan. Wa ta'fu amman zalamak, dan Anda memberikan maaf kepada orang yang telah menzalimi Anda. Ai antusamih man ta'adda 'alaika fi malin aw damin aw irdin, yaitu Anda tusamih, memaafkan orang yang telah melampaui batas kepada Anda, ya, dalam merenggut harta Anda atau darah ataupun kehormatan. Li anna dhalika mimma yajlibul mawaddata wa yaksibu al ajra was thawaba, karena yang demikian akan mendatangkan kasih sayang, yang demikian akan akan mendatangkan pahala dan ganjaran. Qala wa ya'murun, dan kemudian Ahlus Sunnati wal Jamaah memerintahkan, ai Ahlus Sunnati bima amara Allahu bihi min i'ta'i dawil huquqi huquqahum. Kemudian Ahlus Sunnati wal Jamaah mereka memerintahkan apa yang Allah perintahkan berupa memberikan, ya, kepada pemilik hak-hak mereka, kepada pemilik hak-hak mereka. Ya. Bibirul walidain. Kemudian Ahlus Sunnah wal Jamaah memerintahkan untuk berbakti kepada orang tua, ai ta'atihima fi ghairi maksiatin, yaitu mentaati keduanya, yang ketaatan keduanya tersebut tidak bermaksiat kepada Allah. Wal ihsani ilaihima, dan berbuat baik kepada keduanya, bil qauli wal fi'li, apakah itu dengan perucapan maupun perbuatan. Ini bagian dari Ahli Sunnah wal Jamaah, yaitu berbakti kepada kedua orang tua. Wasilatul arham, dan juga menyambung silaturahmi, ai al ihsan ilal aqrabin, yaitu berbuat baik kepada kerabat. Wal arham, yang dimaksud dengan arham di sinilah jam'u rahimin, bentuk jamak atau plural dari rahim. Wa huwa man tajma'uka bihi qarabatun, yaitu yang kekerabatan itu berkumpul pada Anda, ada pada Anda. Dia masih kerabat Anda, ini silaturahim. Ya. Kemudian wa husnul jiwari. Kemudian di antara akidah Ahlus Sunnah wal Jamaah mengajarkan untuk berbuat baik kepada tetangga. Ai al ihsan ila man yaskunu bi jiwarika bi badlil ma'rufi wa kaffil adha, yaitu berbuat baik kepada orang yang tinggal di sebelah Anda dengan memberikan kebaikan kepada mereka, dan juga kaful adha. Kaful adha yaitu tidak memberikan keburukan kepada mereka. Jadi berbuat baik kepada tetangga, memberikan mereka kebaikan, dan juga tidak memberikan mereka mudarat. Nah, mengenai bab ini semua, ini panjang, ya. Ada pembahasan khusus mengenai birrul walidain, ada pembahasan khusus mengenai bertetangga walaupun tetangganya adalah Yahudi, walaupun tetangganya adalah non-muslim, tetangganya dari kalangan kufar, sampai tetangganya adalah ahlu bid'ah. Ya, ini ada hak-haknya mereka. Kemudian wal ihsan ilal yatama, dan berbuat baik kepada anak-anak yatim. Yatama itu adalah jam'u yatimin, jamak dari yatim. Walugatan, yang dimaksud dengan yatim secara bahasa Arab maknanya adalah al-munfaridu, yaitu orang yang tinggal sendirian. Wasyar'an, sedangkan yang dalam syariat apa definisi yatim? Man mata abuhu qabla bulughih, yaitu yang bapaknya wafat sebelum dia balig. Artinya seorang sudah menikah, dewasa, wafat, ayahnya wafat, dia bukan anak yatim lagi. Jangan ngaku-ngaku, kasihanilah anak yatim, istrinya tiga, wah anaknya banyak, ini bukan yatim lagi ini, ya. Nah kalau ibunya yang wafat itu bukan yatim, yang dimaksud yatim adalah bapaknya wafat sebelum balig. Nah, wal ihsan ilaihim wa huwa biriayati ahwalihim wa amwalihim wa syafaqati alaihim. Kemudian berbuat baik kepada mereka dengan memberikan perhatian kepada kondisi mereka, harta mereka. Harta mereka, kalau mereka punya harta karena bapaknya kaya, dijaga. Dijaga jangan sampai hartanya tersebut ya, sirna, diambil oleh orang-orang yang tidak bertanggung jawab. Dijaga. Ya, dijaga. Ada anak yatim, ibunya kaya. Dia kaya, dijaga. Gimana jaganya? Bisa nikahin ibunya. Loh, iya. Betul, bisa nikahin ibunya. Atau ya gimana? Soalnya dia ada ibunya. Antum mau gimana mau jaganya? Ya, mau soker gitu. Ah, gitu bisa nikahin ibunya. Ya, atau kita istri kita berteman baik dengan ibunya. Ya, kemudian diproteksi. Begitu. Pak Kasino, paham sini? Hah? Nah, ada anaknya takut ya. Takut ya ada anaknya. Kenapa? Hah? Gak apa-apa kan? Gak apa-apa kan? Masya Allah. Udah gede ini Pak Kasino. Wal masakin ay al ihsan ilal masakin, jam'u miskin, ya, berbuat baik kepada masakin, yang mereka adalah jamak dari secara bahasa itu bentuk plural dan miskin. Ya, apa itu miskin? Huwa al-muhtaju alladhi askanathu al-hajatu wal-faqru. Yang dimaksud dengan miskin ialah orang yang kebutuhan, kefakiran membuat dia tenang. Loh, kok kebutuhan, kefakiran membuat dia tenang? Definisi miskin dalam syariat, iya. Artinya ketika dia miskin, ya, dia tidak diribet dengan kebutuhan. Beli pulsa, bayar internet, jalan-jalan, shopping, keliling, dan yang lainnya. Askanathu al-hajatu wal-faqr. Ini definisi dari syariat mengenai miskin. Kebutuhan, kefakiran, membuat dia tenang. Ya, membuat dia tenang. Beda kan? Kalau antum, wah butuh ini, butuh itu, refreshing, butuh ini, butuh itu. Nah, ini gak tenang. Maka butuh, beli, cari. Orang miskin, tenang dari pikiran kayak begitu. Kenapa? Karena makan aja susah. Ya, boro-boro beli pulsa internet misalkan. Ya, boro-boro buat hal-hal yang lainnya. Kemudian wal ihsan ilaihim yakunu bitasadduqi alaihim warifqi bihim, berbuat baik kepada mereka dengan bersedekah kepada mereka dan berlaku lemah lembut kepada mereka. Wa bani sabil, kemudian ibnu sabil, apa yang dimaksud ibnu sabil? Wal ihsan ila ibni sabil huwa al musafir al munqati bihi alladhi naqadat nafaqatuhu au da'at au suriqat. Nah, yang dimaksud dengan ibnu sabil adalah musafir yang dia kehilangan bekal, yang dia habis nafkahnya, bekal dia au da'at atau hilang atau suriqat atau dicuri. Nah, ini ibnu sabil. Nah, ahlu sunnah wal jamaah menganjurkan untuk berbuat baik kepada mereka. Lagi pulang kampung, ternyata di kampung kita ada orang mau balik ke Bekasi, balik ke Jakarta, uangnya habis, bekalnya habis. Ya, atau dicuri atau hilang, maka berbuat baik kepada mereka. Wakilah huwa ad-daif. Wakilah huwa ad-daif. Ada yang mengatakan yang dimaksud dengan ibnu sabil adalah ad-daif, tamu. Oleh karena itulah dalam Islam dibedakan antara tamu yang datang dari luar kota dengan tamu yang memang di sekitar rumah kita. Nah, yang dimaksud dengan ad-daif itulah ibnu sabil. Ini menurut pendapat yang kuat. Jadi hadis-hadis yang menyatakan man kana yu'minu billahi wal yawmil akhir falyukrim dhaifahu, barang siapa yang beriman pada Allah dan hari akhir maka muliakanlah tamunya. Nah, ini kata para ulama ialah ibnu sabil, orang yang datang dari luar kota, tamu kita dari Jawa, tamu dari Sumatera bertandang ke rumah kita, mereka lah yang mendapatkan hak-hak perjamuan selama 3 hari, nginap di rumah kita, kasih makan, kita muliakan inilah. Nah, adapun yang tetangga kita itu namanya zair. Kalau datang ke rumah kita kunjungan, ini namanya zair, ziarah aja. Ya, udah kasih aja air putih, ya, kasih kacang, ya, ada rengginang, ada apa. Nah, ya, Mas Yudi bertamu ke rumah Mas Imam, ya udah kasih aja rambutan, kasih aja. Mas Yudi enggak bisa, mana hak aneh katanya. Hak aneh mana? Makan apa segala macam. Nah, ini zair. Oh, kalau mau sedekah silahkan. Kalau mau sedekah, begitu. Ya, jadilah tamu yang tahu diri. Nah, nah. Mana lagi tadi? Warifki bil mamluk, berbuat lemah lembut kepada mamluk. Ayat muruna birifki bil mamluk wa huwa ar-raqiq. Ahli sunnati wal jamaah mengajarkan untuk berbuat baik kepada mamluk, yaitu budak, raqiq. Wa yadkhulu bihi al mamluk minal bahaim. Termasuk di sini juga dari kalangan mamluk adalah hewan ternak. Ahli sunnati wal jamaah mengajarkan untuk berbuat baik kepada hewan ternak, ya, ataupun hewan yang lainnya. Ya, tidak diadu. Ahlus sunnah wal jamaah enggak ada yang beli jangkrik, adu jangkrik. Ahlus sunnah wal jamaah ikut di garut, adu domba. Ahlus sunnah wal jamaah enggak ada tuh yang adu ikan cupang. Ayam jago disabung. Ahlus sunnah wal jamaah mengajarkan kepada kita untuk berbuat baik kepada budak dan juga hewan, hewan piaraan sekalipun. Nah, kalau punya hewan piaraan diberi makan, diberikan hak-haknya. Ya. Taib. Kemudian warif, sedangkan yang namanya berlaku lembut didul unfi, itu lawan dari kata unf, kasar, wa huwa layyinul janib, yaitu berlaku lembut, ya, kepada mereka. Kemudian kata Ibn Taimiyah, wa yanhauna 'anil fakhr, ahli sunnati wal jamaah melarang dari berbuat fakhr. Apa itu fakhr? Wa huwal mubahatu bil makarim, yaitu berbangga-bangga dengan kemuliaan. Wal manakib, dengan berbagai kelebihan, ya, min hasabin, berupa kemuliaan nenek moyang, wa nasabin atau nasab. Wal khuyala, ya, bidomil kha, atau al-sunnah wal jamaah melarang dari khuyala, yaitu al-kibr wal ujub, sombong dan ujub. Ujub jadi bahasa kita, ya. Wal baghi, al-sunnah wal jamaah melarang dari berbuat al-baghi. Apa itu? Al-udwanu ala nas, ya, permusuhan kepada manusia. Al-istitalatu ala al-khalq, kemudian merasa sombong terhadap makhluk. Ay at-tarafu, merasa tinggi hati. Alaihim, ya, terhadap mereka. Wahtikaruhum, walwaqi'atu fihim, ya, kemudian merendahkan mereka dan mencelak mereka. Ini dilarang oleh ahli sunnah wal jamaah. Ya, bihaqqin au bighairi haqqin, dengan hak atau tanpa hak. Artinya apa? Sombong dengan hak, memang dia layak. Misalnya dia orang kaya, belagu. Nah, kalau tanpa hak, orang miskin sombong. Udah miskin sombong lagi. Nah, kalau orang kaya sombong, hak itu pun haram. Apalagi udah miskin. Miskin belagu. Nah, ngomongnya tinggi. Nah, anak besok mau liburan ini. Kemana? Ke Thailand. Loh, miskin ke Thailand. Subhanallah. Hah? Nah, ditampilin tuh foto-foto comot di internet. Nah, ini aneh lagi di Swiss. Masya Allah. Miskin. Nah, ini tanpa hak. Li'annal mustatila ini statala bihaqqin faqad iftakhara. Nah, karena orang yang sombong, apabila dia berbangga-bangga dengan hak, maka itulah iftakhara. Dia iftiqar. Dia berlaku sombong. Wa ini statala bighairi haqqin faqad bagha. Tapi kalau dia sombong dengan tanpa hak, memang dia tidak memiliki, kemudian dia ngaku-ngaku, itu namanya bagho, dia berbuat baghyun. Ya. La wala yahilu lahada wala hada. Tidak halal baik yang dengan hak maupun yang tanpa hak. Ya. Orang berilmu sombong haram, orang jahil sombong. Nah, orang jahil sombong. Berbangga-bangga. Punya istri 4, berbangga-bangga dengan istri 4-nya. Haram. Ini punya istri 1, bangga banget. Di hadapan jomblo. Nah, bagus. Begitu. Ya. Enggak boleh. Ya, enggak boleh. Berbangga-bangga kayak begitu. Nah, ada jomblo dimotivasi. Ya, atau ditawari, dikasih solusi. Ya begitu ya. Siapa sih yang jomblo sih? Pak Farid. Fakhri sendiri kok. Fakhri, kapan nikah? Jangan sampai antum dibalap sama bapak antum. Masih lama nih kayak masih kuliah Fakhri ya? Hah? Pasrah amat ngomongnya masih lama. Hah? Kok ngomongnya gitu masih lama? Pasrah banget kayaknya. Aduh. Bapaknya kalau punya mantu habis. Enggak ada lagi peluang udah. Mana lagi tadi? Wayamuruna bima'alil akhlaq, dan ahli sunnati wal jamaah memerintahkan untuk berakhlak yang tinggi luhur. Ayat muru ahli sunnati bil akhlaq al-aliyah, ahli sunnati wal jamaah memerintahkan untuk berakhlak yang mulia. Wahiyal akhlaqul hasanah, akhlak yang baik. Wayanhauna an safsafaha, dan ahli sunnati wal jamaah melarang untuk berakhlak dengan akhlak yang safsafah. Apa itu safsafaha? Ay radiah, akhlak yang rendah. Wahakiriha, akhlak yang hakir, yang remeh, yang tidak bernilai. Ya. Wasafsaf, apa yang dimaksud dengan asafsaf? Al-amrul hakir ar-radi min kulli syai', sesuatu yang remeh, yang rendah dari segala sesuatu. Ya, ahli sunnati wal jamaah tidak ada yang maki-maki orang di depan umum. Ahli sunnati wal jamaah tidak ada yang berkata kasar di depan umum. Ahli sunnati wal jamaah, ya, tidak ada yang berakhlak dengan akhlak yang demikian. Kemudian muasluhu ma yatiru min gubari daqiq ida nukhila wat turab ida usira. Asal katanya dari kata safsaf adalah ma yatir, sesuatu yang terbang, min gubar berupa debu yang terbang, ad daqiq tepung, ida nukhila apabila dia disaring, wat turab ida usira, dan debu apabila dia diterbangkan. Jadi begini, tepung nih ketika disaring, nah, dia diangkat ke atas. Kalau dia punya berat, punya beban, punya nilai, dia akan jatuh. Semisal antum melempar ke atas kerikil, dia punya berat, punya beban, maka dia akan jatuh ke bawah. Ya enggak? Tapi debu antum lempar, nah, sehingga dia akan terbang sampai antum enggak melihat dia lagi. Kenapa? Dia enggak jatuh. Dia enggak punya nilai. Ya, dia enggak jatuh, enggak ada berat sedikit pun. Jadi enggak ada nilai, terbang begitu. Nah, ahli sunnah wal jamaah mengharamkan seorang berakhlak dengan akhlak yang safsaf, yang remeh remah, remeh rendah tadi, kayak enggak punya nilai kayak begitu. Ya, kok keadaan dia ngaji dengan orang begundal di pasar sama. Dengan begundal yang ada di diskotik sama. Nah, ini enggak ada nilai. Nah, ahli sunnah wal jamaah melarang dari yang demikian. Wa kullu ma yaqulunahu wa yaf'alunahu min hadha wa ghairihi fa innama hum fihi muttabi'una lil kitabi was sunnah, maka setiap yang diucapkan oleh ahli sunnah maupun yang dilakukan oleh ahli sunnah, ya, berdasarkan kitab ini maupun yang lainnya, ini semua dalam rangka mengikuti Al-Qur'an dan As-Sunnah. Nah, kata Syekh, ai kullu ma yaquluhu wa yaf'aluhu ahli sunnah, setiap yang diucapkan dan dilakukan oleh sunnah, wa ya'muruna bihi wa yanhauna anhu mimma taqaddama dzikruh, ya, dan mereka memerintahkan atau melarang dari hal-hal yang telah disebutkan sebelumnya, fi hadhihi risalah, di risalah ini, kitab ini, Al-Aqidah Wasithiyah, wa ma lam yudzkar, maupun yang tidak disebutkan, faqad istafaduhu min kitabi rabbihim wa sunnati nabiyihim, maka ini, ya, diambil istifadahnya, disimpulkan merupakan uraian dari Al-Qur'an, Al-Qur'an maupun sunnah nabi mereka. Lam yabtadi'uhu min 'indi anfusihim. Ahlus sunnah tidak mengada-ngada semua ini semua dari diri mereka sendiri. Semua yang disebutkan oleh Ibnu Taimiyah dari awal tentang akidah, tentang bagaimana mauqif ahlus sunnah, semuanya itu tidak mereka mengada-ngada dari diri mereka sendiri. Walam yuqallidu fihi ghairahum, mereka tidak taklid kepada selain mereka. Faqad qala Allah taala, Allah taala berfirman, wa'budullaha wa la tusyriku bihi syai'a, wabil walidaini ihsana wabidil qurba wal yatama wal masakin wal jari dzil qurba wal jari al junbi wasahibil bil junbi wabnis sabil wama malakat aymanukum. Allah taala berfirman, beribadahlah kalian pada Allah dan jangan menyekutukan Allah dengan sesuatu apapun, dan berbuat baiklah kepada kedua orang tua, dan juga berbuat baik kepada dzil qurba kerabat dekat, anak-anak yatim, orang miskin, tetangga dekat, jaril junbi maupun tetangga yang jauh, sahibil bil junbi maupun sahib al junbi. Ada yang menyatakan sahib bil junbi itu maknanya adalah istri. Ada yang menyatakan sahib bil junbi itu maknanya adalah teman yang duduk di sebelah kita. Karena yang maknanya al janbi itu adalah lambung. Artinya yang lambungnya berdekatan dengan kita. Wa ibnu sabil, kemudian ibnu sabil tadi, musafir yang kehilangan bekal. Wa ma malakat aymanukum, dan budak-budak kalian. Innallaha yuhibbu man kana mukhtalan fakhura. Allah tidak menyukai orang-orang yang sombong lagi membanggakan diri. Wal haditsu fi hadza katsiratun minha zakarahu syekh. Hadis-hadis terkait ini sangat banyak, di antaranya ialah yang disebutkan oleh syekh. Terakhir, ya, ini sudah masuk terakhir, masya Allah. Wah, panitia udah sibuk tuh. Nah, kebuli katanya. Antum konsentrasi tetap, konsentrasi. Konsentrasi tetap. Ya. Qala wa tariqatuhum hiya dinul Islam. Maka metode beragamanya Ahlussunnah itu adalah agama Islam. Jadi perlu diperhatikan ya, yang namanya akidah Ahlussunnah wal Jamaah itu bukan akidah yang mengada-ngada, bukan akidah hasil ijtihad, bukan akidah hasil pola pikir person ulama ini dan itu, bukan. Ini adalah akidah Ahlussunnah, akidah Islam. Ya, akidah Ahlussunnah adalah akidah Islam. Ini dibahas, diurai secara rinci maupun secara global karena banyaknya aliran sesat yang mulai menggerecoki dari bab sifat, dari bab amal, dari bab iman, maka Ahlussunnah wal Jamaah merinci juga. Ya, oleh karena itulah kata Imam Ahmad, dahulu enggak ada pembahasan Al-Qur'an kalamullah bukan makhluk. Semua paham Al-Qur'an kalamullah bukan makhluk. Enggak ada yang bahas, semua sudah terpatri di kalbu masing-masing berdasarkan fitrah setiap kaum muslimin. Namun tatkala muncul Mu'tazilah, Jahmiyah yang mulai menggerecoki akidah ini, menanamkan syubhat kepada setiap muslim dan memaksa setiap muslim untuk menyatakan Al-Qur'an bukan kalamullah adalah makhluk, maka mulai Ahlussunnah wal Jamaah merincinya. Dahulu Ahlussunnah wal Jamaah enggak ada yang meyakini iman itu cukup keyakinan di kalbu, yang penting hatinya. Gak ada, semua yang meyakini iman itu qaulun wa amalun. Tatkala munculnya Murji'ah, mulai Ahlussunnah wal Jamaah merincinya. Ahlussunnah wal Jamaah dahulu gak ada yang menyatakan takdir itu adalah tidak ada atau bertumpu kepada takdir tanpa ada usaha, gak ada. Namun tatkala muncul penyimpangan terkait hal ini dari kalangan Qadariyah yang mengingkari takdir, dari kalangan Jabriyah yang hanya bertumpu kepada takdir, tidak mau ikhtiar, tidak mau usaha, hanya bertumpu pada takdir, maka Ahlussunnah wal Jamaah merincinya dan seterusnya. Jadi tariqah Ahlussunnah wal Jamaah dalam kitab ini maupun yang lainnya, itulah tariqatul Islam, itulah jalannya Islam. Jadi bukan baru, bukan mengada-ngada, bisa dipahami sini. Hatta pada masalah perkara uluhiyah, usul salasah, kitabut tauhid, mufidul mustafid, ya, kemudian kasbus syubuhat, qaidul arba dan yang lainnya, itu semua tariqatul Islam, bukan tariqahnya Syekh Muhammad bin Abdullah. Nah, itu semua dirinci, kenapa? Karena ada penyimpangan dalam bab itu, dalam bab ini. Bisa dipahami sini ya. Baik. Alladzi ba'atsallahu bihi Muhammadan sallallahu alaihi wasallam. Inilah tariqah Islam yang Allah mengutus Nabi Muhammad dengannya. Lakin lamma akhbara Nabi sallallahu alaihi wasallam. Namun tatkala Nabi mengabarkan anna ummatah, bahwasanya umatnya sataftariqu ala 73 firqatan, bahwa umatnya akan terpecah menjadi 73 firqah. Kulluha finnar, semuanya di neraka, illa wahidatan wahiyal jamaah, kecuali satu yaitu jamaah. Wa fi haditsin anhu, dan juga dalam sebuah hadis dari beliau, annahu qal, bahwa beliau sallallahu alaihi wasallam bersabda, hum man kana ala misri ma ana alaihi al-yauma wa ashabi. Siapa itu jamaah yang satu yang selamat dari 73, yaitu mereka adalah yang seperti aku dan para sahabatku hari-hari ini dalam beragama, dalam berakidah, dalam beramal. Sara al-mutamassikuna bil Islam al-mahdi, maka jadilah mereka sebagai orang-orang yang berpegang teguh dengan Islam yang murni, al-khalis, ya, yang bersih anisaub dari campuran, hum ahlussunnah wal jamaah, mereka lalu sunnah wal jamaah, wa fihim as-siddiqun, di tengah-tengah mereka ada siddiqun, syuhada, salihun, wa minhum a'lamul huda, di antara mereka adalah tokoh-tokoh penyeru kepada petunjuk, wa masabihul duja, dan di antara mereka ada pelita-pelita kegelapan, wa ulil manaqib, orang-orang yang memiliki kelebihan, al-ma'thurah, yang dikutip dalam berbagai riwayat, wal fada'il al-madhkurah, ya, al-ma'thurah wal fada'il al-madhkurah, dan orang-orang yang memiliki berbagai keutamaan yang disebutkan, yang telah disebutkan, ya, di dalam berbagai riwayat. Wa fihim al-abdal, di tengah mereka ada abdal, nanti ada pembahasan khusus mengenai abdal, mereka adalah wali dan ahli ibadah, ya, mengenai abdal ini. Wa fihim a'immatuddin, di tengah-tengah mereka ada para imam, pemimpin-pemimpin agama, alladzina ajma'ul muslimuna ala hidayatihim, yang kaum muslimin bersepakat atas petunjuk mereka. Hum at-ta'ifatul mansurah, ahlu sunnah mereka inilah kelompok yang tertolong, alladzina qala fihim an-nabiy sallallahu alaihi wasallam, yang Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, ya, bersabda tentang mereka, la tazalu ta'ifatun min ummati alal haqqi mansurah, senantiasa ada sekelompok dari umatku, mereka berada di atas kebenaran, yang mereka mansuratan, mereka tertolong. La yadurruhum man khalafahum, maka orang yang menyelisihi mereka tidak memberikan efek negatif kepada mereka, wala man khadalahum, maupun orang-orang yang tidak mengindahkan mereka, hatta taquma sa'ah, hingga tegak hari kiamat kelak. Fa nas'allaha ayyaj'alana minhum. Ini subhanallah, ini Syekhul Islam enggak ngaku-ngaku ini. Syekhul Islam enggak ngaku-ngaku, sayalah salafi, kitalah salafi, kitalah sunnah. Tapi apa kata Syekhul Islam? Maka kita memohon pada Allah agar Allah menjadikan kita sebagai bagian dari mereka. Subhanallah. Setelah disebutkan usul i'tiqad ahli sunnati wal jamaah, maka Syekhul Islam menutup risalahnya ini dengan berdoa, semoga Allah menjadikan kita bagian dari mereka ahli sunnah. Syekhul Islam tidak mentazkiyah diri dia sendiri, saya udah ahli sunnah, tapi semoga Allah menggolongkan kami ke dalam golongan ahli sunnah. Ini beliau, gimana kita yang sekarang usul salasanya gak paham, kitab tauhid aja gak hafal, wasitiyah aja masih bingung dari awal sampai akhir, belum lagi kitab-kitab yang berat, di luar ngaku-ngaku ahli sunnah, ditanya apa itu akidah ahli sunnah, perinciannya dan bantahan terhadap yang menyelisihinya, bingung. Wah, ini perusak, kata Syekh Al-Fauzan. Ya, maka belajar terus. Subhanallah. Ini Syekhul Islam ini demikian. Ya, wa alla yuzigha qulubana, dan semoga Allah tidak menyesatkan kalbu kita, ba'da hadat, ba'da id hadana, setelah Allah memberikan petunjuk kepada kita, wa yahbalana min ladunhu rahmatan innahu huwal wahhab, dan semoga Allah menganugerahkan kepada kita dari sisinya rahmat, sesungguhnya dia adalah sang pemberi karunia. Wa sallallahu ala Muhammadin wa ala wa sahbihi wa alihi wa sahbihi wa salam tasliman katsira. Beliau menutup risalahnya dengan berselawat kepada Nabi dan sahabat maupun keluarga beliau alaihi assalatu wassalam. Syekh Shalih Al-Fauzan menjelaskan, yuwasilu syekh, maka Syekhul Islam di sini melanjutkan rahimahullah, bayana mazaya ahli sunnati wal jamaah, yaitu mengenai keistimewaan ahli sunnati wal jamaah. Fabayana maziyatahum, maka beliau menjelaskan keistimewaan mereka, al-uzma, yang sangat besar. Wahia, apa itu keistimewaannya? Tariqatuhum anna tariqatahum dinul Islam, bahwasanya metodenya ahli sunnah adalah agama Islam. Jadi jangan sampai dipahami metodenya ahli sunnah ngarang-ngarang sendiri, karangan Ibn Taymiyah, karangan Muhammad bin Abdul Wahab, karangannya Ibnu Khuzaimah. Tidak. Tarekahnya Al-Sunnah adalah tarekah Islam. Kenapa dirinci? Tadi sudah saya sebutkan. Karena datang gerombolan-gerombolan yang mengacau dalam setiap sub-sub bahasan dalam permasalahan akidah. Dalam permasalahan takdir, datang gerombolan Qadariyah, datang gerombolan Jabriyah, Al-Sunnah merincinya. Ya, dalam masalah iman, datang komplotan Murji'ah, datang komplotan Khawarij, Mu'tazilah, Al-Sunnah wal Jama'ah merincinya. Dalam bab asma wa sifat, datang komplotan musyabbihah, datang komplotan jahmiyah dari kalangan mu'attilah, ahlus sunnah wal jamaah merincinya. Jadi dirinci oleh ahlus sunnah, ini sesuai dengan metode Islam. Yang mana dahulu di zaman para sahabat, terutama di awal-awal zaman sahabat, tidak ada kebid'ahan sedikit pun, mereka berlangsung agama ini ya sudah secara fitrah, enggak ada yang merinci apa itu bagaimana beriman pada takdir, beriman kepada sifat, beriman kepada Allah beristiwa di atas ars, beriman bahwasanya Al-Qur'an adalah kalamullah bukan makhluk. Ini enggak ada yang demikian. Ya, disebutkan dalam sejarah pertama kali Ahlussunnah wal Jamaah bangkit menjelaskan kepada umat bahwasanya Al-Qur'an kalamullah setelah peristiwa fitnah qalqul Qur'an di masa Imam Ahmad. Sebelum itu enggak ada. Ini disebutkan di kitab-kitab para ulama. Artinya semuanya berlangsung sesuai fitrah. Semua meyakini secara secara langsung aja begitu. Ya. Secara otomatis. Ya, enggak ada lagi, udah paham semuanya. Sehingga datang kelompok-kelompok sesat, akhirnya mereka merincinya. Maka perincian dari ulama ahli sunnah bukan ngarang-ngarang. Memang itulah aslinya. Ngerti di sini ya? Nah, Pak Arifin ngantuk. Masya Allah. Dinas, apa? Sip malam, kena. Huwa madhabuhum wa tariqatuhum. Inilah madhab mereka, jalan mereka ilallah, menuju Allah. Wa annahum indal iftiraqi alladhi akhbara Nabi SAW an hudusihi fi hadhil ummah sabatu alal Islam. Dan mereka ahlus sunnah ketika terjadi perpecahan yang telah dikabarkan oleh Nabi tentang kejadiannya pada umat ini, bahwasanya umat ini terpecah menjadi 73, mereka ahlus sunnah sabatu alal Islam. Mereka tetap berpegang dengan kukuh kepada Islam. Wasaruhum al-firqatun najiyah atau al-firqata an-najiyah, maka jadilah mereka kelompok yang selamat min baini tilkal furqi, di antara kelompok-kelompok yang lain, atau min baini tilkal firqi, ya, di antara kelompok-kelompok sesat yang lain. Wahumul jama'atu as-sabitah, mereka adalah jamaah yang tegar ala makana alaihi an-nabiyyu sallam wa ashabuhu, yang tegar tetap berada di atas jalan yang ditempuh oleh Nabi dan para sahabatnya. Wa wal islamul mahdu al-khalisu minasyawaib, yaitu Islam yang murni, yang bersih dari berbagai campuran-campuran. Lidzalik, oleh karena itu, fazu, mereka beruntung sekali bila qabi ahli sunnati wal jamaah, dengan laqab ahli sunnah, julukan ahli sunnah. Oh, sekarang mubtadi aja ngaku-ngaku dari sunnah. Pengakuan semata tidak dianggap kecuali sesuai dengan hakikatnya. Ada orang ngaku aswaja ahlussunnah wal jamaah, ternyata dalam masalah sifat dia mengikuti kulabiyah, bahkan cenderung kepada masalah mu'tazilah. Ya. Dalam masalah iman dia cenderung kepada murji'ah. Ya, dalam masalah takdir cenderung kepada qadariyah, maka dia bukan ahli sunnah walaupun dia mengklaim dia adalah ahli sunnah. Ya, dia adalah ahli sunnah. Ya, mereka aswaja ahli sunnah wal jamaah. Nah, pengaku ternyata ketika dirinci iman mereka, akidah mereka jauh dari apa yang disebutkan di Al-Qur'an, di hadis, para ulama menyebutkannya. Ya, ternyata akidah mereka hasil ijtihad, hasil pola pikir person-person imam-imam mereka, bukan berdasarkan apa yang telah dijalankan oleh Nabi, para sahabat, para tabi'in, dan para imam. Para imam madhab, mereka jauh dari situ. Nah, maka mereka bukan ahli sunnati wal jamaah. Walaupun ngaku-ngaku. Kayak antum, saya, kita, ngaku, saya ahli sunnah, saya salafi. Lihat hakikatnya apa? Ngerti enggak? Enggak ngerti, bukan. Gimana ceritanya ahli sunnah? Cingkrang, jamaah tabligh juga cingkrang. Jenggot, lebih panjang jenggotnya pada kita. Nah, istrinya bercadar, semuanya mereka juga bercadar. Tapi empat istri saya bercadar semua, mereka juga begitu. Ya, sama. Jadi itu, ya, casing tidak menandakan seorang telah berada di atas akidah Ahlussunnah. Hakikatnya apa? Hakikatnya, ngerti nggak gitu? Mana isi kepalanya itu apa? Jangan-jangan isi kepalanya Murji'ah, Jabriyah, Mu'tazilah, Jahmiyah. Casingnya ahli sunnah. Ternyata apa yang ada di kepala dia adalah isi kepala orang-orang Jahmiyah, isi kepala Asy'ariyah, isi kepala Musyabbihah, dan seterusnya. Yang penting adalah hakikatnya. Pengakuan gak butuh, gak penting pengakuan-pengakuan. Ya, pengakuan-pengakuan itu gak penting. Ya, yang penting adalah hakikatnya. Banyak orang ngaku ahli sunnah, mereka perusak, bukan ahli sunnah. Gak dari depan, gak dari belakang, bukan ahli sunnah. Walaupun mengaku-ngaku. Sekarang ini orang gampang banget mengklaim ahlus sunnah. Anti demo ahlus sunnah, anti IM ahlus sunnah, anti jamaah tabligh ahlus sunnah. Ya, no coblos pemilu ahlus sunnah. Enak banget ngaku-ngaku ahlus sunnah. Ditanya perincian ahlus sunnah, enggak ngerti apa-apa. Dia bukan ahlus sunnah, mufsidun, perusak. Ya. Bahkan terkadang dia membangun al-wala wal-bara di atas person. Ini udah sah dia jadi ini. Ya, udah sah jadi penyelisihi orang yang menyelisihi ahli sunnah. Bahkan mungkin dia bisa juga dicap sebagai mubtadi dol kalau dia tetap bertahan di atas penyimpangan tersebut. Ya, dia membangun person di atas, ya, membangun al-wala wal-bara di atas person. Ya, membangun al-wala wal-bara berlepas diri atau loyalitas dibangun di situ karena person. Subhanallah. Bukan karena Al-Qur'an, As-Sunnah. Nah, ini keliru di masalah ini. Dan ini terbukti beberapa tahun lalu Al-Qur'an kalamullah dinistakan oleh si kafir Ahok. Ya, dia reaksinya biasa aja. Ustadznya dicela, bangkit dia, naik pitam. Darahnya mendidih. Subhanallah. Berarti al-wala wal bara'nya bukan di Islam, di mana? Ya, di person kayak begini. Ya, kayak begini. Ini keliru kayak begini. Maka belajar. Ya, belajar. Bertanya. Berdoa. Terus agar semakin dipahami tentang akidah Ahlus Sunnah wal Jamaah ini. Akidah Ahlus Sunnah wal Jamaah asalnya mudah. Asalnya adalah mudah. Cuman karena kita terlalu banyak sibuk dengan yang lain jadi susah. Ya, sibuknya apa? Sibuk ya, enggak mau belajar akhirnya. Padahal mudah. Enggak ada yang susah. Kata Nabi SAW, "Inna hadza din yusrun." Agama ini mudah. Memang betul ada kitab-kitab akidah yang sulit. Memang itu iya betul saya akui. Ya, semisal buku-bukunya Ibnu Taimiyah Darut Ta'arud Al-Aql wa Naql Minhajus Sunnah An-Nabawiyah sampai yang Risalah At-Tadmuriyah, ya, kemudian Al-Fatwa Al-Hamiyah Al-Kubra itu memang rada sulit. Namun intinya hasil dari buku-buku tersebut adalah menghasilkan kemudahan dalam pemahaman Islam. Kemudian mana lagi? As-siddiqin, maka jadilah mereka wasara fihim as-siddiqun al-mubaliguna fi sidq, yang mereka benar-benar luar biasa kejujurannya wa tasdiq dan pembenarannya. Nah, di tengah-tengah umat ada demikian. Ya, wasyuhada, orang-orang yang mati syahid al-qatla fi sabilillah, yang terbunuh di jalan Allah. Wasalihun, ahlul amal wasalih as-salihah, orang-orang saleh, yaitu orang-orang yang beramal saleh. Wa fihim a'lamul huda ila akhir. Di tengah mereka juga ada tokoh-tokoh pemberi petunjuk. Wa fi ahli sunnati wal ulama'ul a'lam. Di tengah-tengah ahli sunnah juga ada tokoh-tokoh ulama, tokoh-tokoh al-muttasifuna bi kulli wasfin hamidin ilman wa amalan, yang mereka bersifat dengan segala sifat yang terpuji, baik itu ilmu maupun amal. Wa fihim al-abdal. Di tengah ahli sunnah pun ahli sunnah juga ada abdal. Ya, abdal ini jamak dari badal, ya. Tapi ini setahu seingat saya ini berdasarkan hadis dhaif. Wahum al-awliya'u al-ubbad, mereka adalah para wali dan ahli ibadah. Summu bidzalik, ya, mereka dinamakan dengan al-abdal qila li'annahum kullama mata minhum ahadun ubdila bi akhar. Ya, dinamakan dengan abdal karena setiap kali salah seorang di antara mereka wafat, maka mereka digantikan dengan yang lain. Tapi ini riwayatnya lemah, ya. Wa fi riwayatin, masih riwayat juga, dalam sebuah riwayat yang lain, riwayat Imam Ahmad, annahum ashabul hadis. Bahwasanya yang dimaksud dengan abdal adalah ashabul hadis. Para imam ahli hadis. Wa fihim aimatuddin. Di tengah ahli sunnah juga pada terdapat imam-imam agama. Ai fi ahli sunnati al-ulama wa al-muqtada bihim. Di tengah ahli sunnah terdapat para ulama yang diteladani. Kal aimatil arba'ah wa ghairihim, semisal imam-imam yang empat dalam mazhab fikih dan yang lainnya. Wa hum al-ta'ifatu wal mansurah, merekalah kelompok yang tertolong. Ay ahlus sunnati hum at-ta'ifatu al-madhkuratu fil hadis, ahlus sunnah merekalah yang kelompok yang disebutkan dalam hadis. La tazalu ta'ifatun fi ummati ila akhir, ya, akan ada sekelompok umat, sekelompok, ya, dari kalangan umatku yang mereka tertolong. Nah, ini siapa? Yang bersifat dengan sifat ahli sunnah. Bukan yang cuma mengaku. Kalau ngaku-ngaku doang mah semua juga bisa. Ya ngaku-ngaku aja semua juga bisa. Setan aja ngaku-ngaku kepada Adam apa? Ya, sebagai pemberi nasihat. Setan iblis. Nah, kalau ngaku mah semua bisa. Ya. Nah, ini ya pentingnya belajar ya. Makanya lepas buku ini ya belajar lagi. Ya, targetnya memang agar kita ini jangan stuck di buku semisal Aqidah Wasithiyah. Mesti beranjak. Ya, sampai mungkin kira-kira Al-Fatwa Al-Hamawiyah Al-Kubra. Ya. Makanya antum ya mesti banyak-banyak merojaah agar ketika masuki buku-buku yang lebih tinggi lagi akan lebih mudah. Ya, enggak berat. Summa khatama ya rawahu Al-Bukhari Muslim, summa khatama Asy-Syaikh risalatahu Al-Mubarakah bidu'a. Kemudian Syekhul Islam menutup risalah kitab beliau ini yang diberkahi ini itu Al-Aqidah Wasithiyah dengan doa wassalati wassalam ala Nabi sallallahu alaihi wasallam dan berselawat kemudian salam kepada Nabi wa huwa khairul khitam dan inilah sebaik-baik penutup walhamdulillahi rabbil alamin wa sallallahu wasallam ala nabiyyina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi wasallam. Nah, ini selesai berarti kajian kita selama setahun lebih ya, seingat saya setahun selama hampir 70 pertemuan ya, setahun lebih selama hampir 70 pertemuan ya, tentunya dalam pembacaan kitab ini banyak sekali dari kealpaan, kekeliruan, kesalahan, hal-hal yang negatif yang dari saya sendiri. Saya memohon maaf kepada antum semua, beristighfar kepada Allah, semoga Allah SWT menerima amal ibadah kita selama kita membaca kitab ini, mempelajarinya ya, dan semoga Allah SWT memberikan pemahaman kepada kita sehingga kita dimudahkan untuk memahami, meyakini akidah di sunnah wal jamaah ini dan kita mati di atasnya. Oh ya, saya pekan depan gimana Pak Eko? Libur ya, udah puasa ya. Ya, kelanjutan dari kitab ini adalah kita kembali lagi ke uluhiyah Al-Jadid Syarah Kitab At-Tauhid ya, karangan Syekh Al-Qarawi. Kalau tidak salah antum sendiri pun sudah pada punya bukunya ya. Ya, mengenai bulan Ramadan kita kajiannya gimana Pak Eko? Seperti biasa. Hari Sabtu Ba'da Asar. Ba'da Asar apa? Jam 4. Berarti buka puasanya di rumah ya. Ya. Ya. Tapi kitabnya yang baru Pak Imam Al-Jadid hari Sabtu jam 4. Bukan habis asar berarti ya. Jam 4 sampai jam 5 lah. Ya, sampai jam 5. Ya, boleh. Ya, cukup ya. Yang mau tanya silakan, mau protes, mau kritik, mau. Tafadhalu.